Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan kitab yang ke-15 dari Sahih Bukhari, Kitabul Istisqa. Dan setelah beliau menyebutkan materi tentang Al-Istisqa, di kitab yang ke-16 beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan Al-Kusuf, Kitabul Kusuf, kitab tentang gerhana, baik gerhana matahari seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun gerhana bulan. Apa yang hendaknya kita harapkan tatkala terjadi Al-Kusuf. Setelah beliau menyebutkan basmalah dan terjemah kitab yang ke-16 itu Kitabul Kusuf, beliau menyebut pertama dari Kitabul Kusuf bab as-salati fi kusufi syams, bab disyariatkannya salat tatkala terjadi gerhana matahari. Dan juga sama hukumnya ketika terjadi gerhana bulan. Di sini dikhususkan dengan gerhana matahari karena gerhana itu yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat gerhana kecuali satu kali. Itu gerhana matahari di hari putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Dikatakan di tahun ke-10 Hijriah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Amr ibn Aun. قال حدثنا خالد وخالد بن عبد الله الطحان عن يونس عن الحسن البصري dan يونس عن الحسن هو يونس بن عبيد عن أبي بكر ونوفع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا وصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. Dari Abu Bakar Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan pada suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika kami bersama beliau, inkasafat syams, terjadi kusufu syams, gerhana matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui terjadi gerhana matahari, beliau langsung bangkit dari majlisnya, yajurru ridah, dan beliau mengambil atau menyeret selendang beliau, hatta dakhal masjid, sampai beliau masuk ke dalam masjid. Maka kami pun ikut bersama Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan Nabi salat bersama kami 2 rakaat. Hatta jalati syams, sampai cahaya matahari kembali, sampai selesai dari terjadinya gerhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat khutbah kusub selesai salat, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahad. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan meninggalnya seseorang. Beliau menyampaikan tersebut dikarenakan sebagian orang mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana pada hari tersebut dikarenakan meninggalnya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibrahim meninggal di hari tersebut. Maka Nabi katakan, matahari dan bulan terjadi gerhana pada keduanya bukan dikarenakan meninggalnya seseorang. Bantahan terhadap keyakinan sebagian orang. Dan di riwayat yang lainnya, nanti kita lalui, bahwasanya asyams wal qamar ayatan min ayatillahi azza wa jal. Matahari dan bulan itu merupakan tanda dari tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aytumuhuma fasallu wad'u. Dan jika kalian melihat terjadi gerhana pada matahari dan bulan, maka segeralah kalian salat dan berdoalah. Hatta yukshafa ma bikum, sampai kalian bisa melalui atau sampai selesai dan berakhir gerhana tersebut dari kalian. Ini hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala, yang mana di hari tersebut Nabi mengatakan jika terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau bulan, hendaklah kita segera melakukan sholat. Sholat gerhana. Dan akan disebutkan tata caranya di bab yang kedua. Selain kita sholat, juga di sana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperbanyak zikir, begitu pula bersedekah. Sebagaimana nanti kita akan lalui di bab tersendiri. Hatta yukshafa bikum, sampai berakhir gerhana tersebut. Hadis berikutnya, qala hadatsana Syihab bin Abbad, qala hadatsana Ibrahim bin Humaid, an Ismail an Qais. Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim. Madkur fi Fathul Bari. Qala sami'tu Abu Mas'ud, Uqba bin Amr radhiyallahu ta'ala yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahad minan nas walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aytumuhuma faqumu fasallu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan meninggalnya seseorang, akan tetapi keduanya merupakan tanda dari tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kalian melihat terjadi gerhana pada keduanya, maka bangkitlah dan salatlah. Sama dengan hadis Abi Bakrah, Nabi memerintahkan kepada kita ketika terjadi gerhana agar kita segera melakukan salat. Qala rahimahullah hadatsana Asbagh wa Asbagh bin Faraj Abu Abdullah al-Misri qala akhbarani Wahb Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Amr وعمر بن الحارث مصري كذلك عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبي وقاسم ابن أبي بكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aytumuhuma fasallu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan meninggalnya atau lahirnya seseorang. Akan tapi keduanya merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian melihat terjadi gerhana pada keduanya, maka hendaklah kalian segera makan salat. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi al-Jufi qala haddatsana Hashim al-Qasim qala haddatsana Syaiban Syaiban ibn Abd al-Rahman Abu Muawiyah an Ziyad ibn Ilaqah an Mughir ibn Syu'bah qala kashaf al-shamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim faqala an-nas kashaf al-shams limaut Ibrahim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. Dari Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya Ibrahim, itu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berusia belasan bulan, masih disusui oleh ibu susuannya. Dan ketika Ibrahim meninggal, kemudian terjadi gerhana. Sebagian orang mengatakan kasafati syamsu limauti Ibrahim, terjadinya gerhana matahari dikarenakan meninggalnya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana pada kedua jenis karena akan meninggal atau lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat terjadi gerhana pada keduanya, fasallu wad'ullah, maka segera salat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan keadaan matahari dan bulan seperti pada keadaan yang semula, itu bercahaya. Karena ketika terjadi kusuf, cahaya matahari, begitu pula bulan, itu menjadi hilang. Dan di keempat hadis yang disebut oleh Imam Bukhari di bab yang pertama dari kitab Al-Kusuf, kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana hendaknya kita lakukan atau kita melakukan ketika terjadi gerhana baik matahari ataupun bulan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang jahil yang mereka bertasyabbuh dan terpengaruh oleh orang-orang kafir. Mereka menganggap ketika terjadi gerhana baik matahari bulan merupakan momen bagi mereka yang mereka tidak boleh disia-siakan. Dalam artian mereka mengabadikan katanya momen tersebut, disibukkan dengan foto-fotoan atau yang lainnya pada saat gerhana. Ini semuanya penyisihan terhadap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu mengajarkan kepada kita ketika terjadi gerhana matahari, kita bersegera untuk melaksanakan salat dan memperbanyak doa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah, memperbanyak amalan soleh. Memperbanyak amalan soleh. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita pegang. Di bab yang kedua beliau mengatakan babu sadaqah fil kusuf. Bab sadaqah tatkala terjadi gerhana matahari. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdul bin Maslamah al-Qanabi an Malik, Malik ibn Anas, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah, an Hisham ibn Urwa, an Abi, wa Urwa ibn Zubair, an Aisyata, Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, khasafat syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, faqama fa'atala al-qiyam, thumma raka'a fa'atala al-ruku', ثم قام فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه Tsumma qala inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aytum dhalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Tsumma qala ya ummata Muhammad wallahi ma min ahadin aghyar min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Ya ummata Muhammad law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakitum katsira. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika terjadi gerhana beliau segera melakukan salat bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Faqama fa athala al-qiyam. Beliau salat berdiri rakaat pertama, fa athala al-qiyam, dan memperpanjang bacaannya. Saya dikatakan sekitar membaca surat Al-Baqarah. Sekiranya surat Al-Baqarah itu hampir 2.5 juz. Itu di bacaan sebelum ruku, di awal salatnya. Kemudian saya itu beliau ruku, fa'atala ruku, dan memperpanjang rukunya. Kemudian beliau bangkit, fa'atala qiyam, dan memperpanjang bacaannya. Wahwa duna qiyamil awal, tapi tidak sepanjang bacaan sebelum rukunya. Thumma raka fa'atala ruku. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Akan tapi duna rukil awal, tidak sepanjang ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau lakukan hal tersebut di rakaat kedua. Maknanya salat kusuf tata caranya sedikit berbeda dengan salat biasanya. Salat kusuf dilakukan 2 rakaat dan di setiap rakaatnya 2 kali ruku. Dan sebelum rukunya membaca bacaan seperti bacaan biasa. Baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah. Kemudian selesai sholat, waqad injaati syams, kata Aisyah, matahari sudah kembali seperti biasanya, sudah bercahaya seperti sebelum terjadinya gerhana. Kemudian setelah sholat beliau berkhutbah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala di awal khutbahnya. Kemudian beliau berkata, sungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan mati atau lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat terjadi gerhana, berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan salatlah dan bersedekahlah. Dari ini syahidnya. Disyahidkan bersedekah selain salat dan takbir serta zikir dan doa. Kemudian kata Nabi SAW, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat hambanya, baik laki-laki atau perempuan berbuat zina. Maknanya kalau kita memiliki hamba sahaya, atau kita memiliki keluarga perempuan, kemudian berbuat zina, tentunya kita tidak akan ridha. Akan kita bisa melakukan ukubah yang sangat besar, menimpakan hukuman yang sangat berat ketika terjadi hal tersebut. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ketika hambanya, baik laki-laki atau wanita, berbuat zina. Dan zina termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian kata beliau, wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakitum katsira, niscaya kalian akan mempersedikit tertawa dan akan memperbanyak menangis. Dan yang beliau lihat pada saat itu, beliau diperlihatkan dengan surga dan neraka. Dan di sini menunjukkan bahwasanya di antara sunnah yang ditentukan oleh Nabi SAW, selain melakukan sholat tatkala khusuf, juga disyaratkan khutbah setelah sholat khusuf, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Setelah sholat beliau berkhutbah. Dan juga dari isi khutbah Nabi SAW, kita pun bisa mengambil faedah bahwasanya namanya ilmu itu bisa menumbuhkan sifat al-khasyah bagi pemiliknya. Takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut dari iqab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu dinukil dari sebagian salaf, mereka mengatakan al-ilmu huwa al-khasyah. Ilmu adalah khasyah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan sifat khasyah. Sifat takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berkata dalam khutbah khususnya, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian mengilmui apa yang aku ilmui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan berbanyak menangis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.